Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan apa? Alamat i'rab apa? Al. Apa alamat i'rab apa? Al. Al-khafat, ya. Santum. Ya. Alamat i'rab al-khafat, ya. Alamat i'rab al-khafat. Ya, kita ketahui ada berapa? Ada kemarin 1 2 3. Yang pertama apa? Kasrah, ya. Kasratun. Ya, atau al-kasratu. Ya. Nah, sekarang al-kasrah ini tanda gini, ya. Ini tanda gini, kasrah. Ya. Di bawah. Ini ada berapa? Ada 3. Apa saja? Isim mufrad, jamak taksir, al-munsharif, ya. Jamak taksir, al-munsharif, isim mufrad, al-munsharif. Ya, al-munsharif, jamak taksir al-munsharif. Terus yang terakhir, jam'ul mu'annatsis salim, ya. Ya, sekarang perhatikan. Ya, ini semuanya munsharifnya apa? Artinya yang semuanya ini apa? Menerima tanwin semuanya, ya. An in on ya, dan seterusnya. Nah, kalau yang tidak menerima tanwin nanti, contohnya apa sih mufrad sini? Apa? Min Zaidin, ya. Terus jamak taksir apa? Apa? Fi qulubin, ya, qulubin. Kemudian jamak salim apa? An muslimatin. Kelihatan ya tulisannya, ya, kelihatan aja, ya. An muslimatin, ini tak nih, an muslimatin. Ya, an muslimatin. Nah, sekarang, ya, jal kasrah. Kemudian setelah kasrah apa? Alia. Ya, alia pada berapa? Berat 4? Hah? 3 juga. San. Yang pertama apa? Hah? Mana anda mau bicara ini antum semua biar mungkin. Yang pertama apa? Yang pertama? Hah? Asmaul Khamsah. Ahsan. Asmaul Khamsah. Siapa masih hafal Asmaul Khamsah? Hah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin, ya. Abuka. Sekarang contohnya apa? Min abika, ya, ini berubah ya-nya, ya. Terus akhika, ya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua apa? Yang kedua at-tasniyah, atau sebutnya mustanna aja, al-musanna. ya, al musanna, ya, alaba al musanna. Al musanna ini ada berapa? Satu aja maksudnya, ya. Maksudnya ada dua orang. Sekarang dua orang laki-laki gimana caranya? Tambah alif dan nun. Hah? Dua orang laki-laki. Hah? Rajulani, gitu kan? Rajulani. Nah, sekarang dia musanna ya. Ya. Alif ini berubah jadi an rajulaini. Ya. Rajulaini. Pahami sudah? Kita ini murojaah aja loh. Belum masuk lagi pelajarannya. Isim murojaah ya. Jadi isim ya, isim mufrad tambah a, alif dan nun. Ya, jadinya nih tambahannya ini. Ya, asalnya rajulun. Rajulun tambah alif dan nun, rajulani, an rajulaini. Pahami? Kemudian yang ketiga jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Ya. Jamul mudzakkar salim. Ya. Ini pada apa contohnya? Hah? Hah? Muslimun, ya. Muslimun tambahi alif waw dan nun. Ya. Jadi apa? Muslimuna. Nah, sekarang an an wawnya berubah jadi ya, ya. Mus muslimin aja sampai terbalik ya. Muslimina. Ya. An muslimina. Dipahami? Ya, ini bisa juga muslimun. Tambah alif dan nun apa? Mus. Kalau alif musanna muslimani. Tambahi ya dan nun an muslimaini. Mudah ya? Masih murojaah aja nih kita nih. Kemudian yang terakhir apa? Al apa? Al fathah. Ya. Al fathah. Ya. Ya. Ini alamatnya, ini alamatnya. Alamatnya semua. Iya. Sekarang fathah. Fathah di bawah. Fathah di atas. Berapa ini? Hah? Satu ke dua? Ahsan. Ya, ismul ladhi. Alladhi. La yansarif. Ya, ismul ladhi la yansarif. Ismul ladhi yansarif ada berapa? Hah? Hah? Ada berapa ismul ladhi yansarif? Belum belajar punya kita. Nanti itu kelas tinggi itu. Sekarang ismul ladhi yansarif ada dua ya. Apa tadi lawannya tadi? Hah? Isim mufrad sama jamak taksir ya. Berarti apa? Isim mufrad contohnya kan. Ini yang tidak bisa menerima tanwin, ya. Selama-lamanya tidak bisa tanwin dia. Contohnya apa kemarin? Semangat. Hah? Aisyah, San. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Hah? Umar. Ya, dan seterusnya. Ini nulisnya kalau isim mufrad, ya. An, anaba, an a Isa. Sata ini dia. Tidak boleh an Aisyati, tidak ada ini. Ya, kemudian an an Uma Uma Umara ya. Tidak boleh an Umari. Sudah pahami? Ini yang isim mufradnya. Kemudian yang kedua jamaknya. Jamak apa nih? Jamak taksir ya. Mataksir. Mataksir. Apa contohnya? Banyak. Hah? Hah? Masajidu. Ya. Masajidu. Nah, sekarang fi fi apa? Masajidi. Terus apa lagi? Hah? Contohnya apa lagi? Maka maka tiba, Hasan ya. Fi maka tiba. Sen. Masa jeda, salah sejedi ya. Fi maka tiba. Ya. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya fi maka tiba. Nah. Sekarang ya. Kita sudah melewati alamat khafat. Ya. Alamat apa? Alamat khafat. Nah, sekarang kita akan masuki alamat yang terakhirnya, yaitu alamatul jazm. Ya. Alamat apa? Al-jazm. Ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa lil jazmi alamatani as-sukunu wal hadzu. Ya. Dan bagi jazm, ya. Alamat jazm. Ya. Jazm ni ibarat anis apa? Anis sukun jazm. Ya. Ibarat apa? Anis apa? Sukun. Perhatikan dulu, jangan boleh dicatat. Nanti tidak dihapus juga. Ya, supaya paham dulu baru dicatat, baru dihafal. Sekarang alamat jazm. Apa? Jazmnya apa? Sama dengan apa? Sama dengan sukun ya. Sukun. Ya. Atau yang lebih bagusnya gini, sukun sekarang tulisnya gini, ya. Seperti huruf nun, ya. Seperti huruf nun. Karena sekarang banyak lambang-lambang, ada yang bulat, ada yang lonjong, itu beda-beda artinya. Ya, sekarang alamat sukun. Ya. Alamatan, ya. Ada dua alamat. Yang pertama apa? Yang pertama sukun. Sukun itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua al-hazfu. Apa al-hazfu? Menghapus artinya. Menghapus. Nah, berarti ada yang dihapus nanti. Ya, ada yang dihapus. Sekarang sukun. Ya. Sukun. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, fa amma as-sukunu fa yakunu 'alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudari'i as-sahih al-akhir. Nah, ada sukun, maka dia menjadi alamat i'rab jazm, ya. Ini pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya huruf yang sahih, ya. Ada huruf yang tidak sahih, ya. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari sahihul sahihul akhir. Nah, ada huruf-huruf, apa ada huruf-huruf yang dia sahihul akhir, ya. Selain, ya, kalau kita bilang, ya, selain apa? Alif, terus waw, ya, dan ya, ya. Awaya. Ya. Selain awaya ini. Ya, alif, waw, dan ya. Nah, selain ini. Pokoknya adalah huruf selain alif, waw, dan ya. Ini dia sahih akhir, ya. Sahihul akhir. Contohnya apa contohnya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini, ya. Jadi wazan fi'il, wazan fi'il yang berbentuk, ya, bisa yaf'alu. Ya. Yaf'alu. Bisa juga yaf'ulu. Ya, bisa juga nanti yaf'ilu. Nah. Lihat kan? Apa? Yaf'alu, yaf'ulu, dan yaf'ilu. Nah, sekarang ya, kita masuk alamat jazm ya. Aslinya fi'il mudhari itu dhammah ya, dhammah, akhirnya dhammah, dhammah. Tapi ketika dimasuki penjazm, nah, namanya lam. Nah, penjazm namanya huruf penjazm. Lam ya. Contohnya lam apa? Lam. Wazan yaf'alu apa? Wazan yaf'alu? Hah? Wazan yaf'alu apa? Siapa yang dapat? Hasan yas'alu. Allah. Yas'alu. Yes, alu. Ya. Sekarang kemasukan menjazam asal yas'alu jadi sukun. Ya bah, lam yas'al. Ya. Sekarang yaf'ulu wajannya bah, ya. Yahsunu contohnya. Ya, yahsunu. Yahsunu. Ya. Masukkan lam, lam yahsun. Ya, lam yahsun. Kemudian terakhir yaf'ilu yadribu. Ya. Yadribu, ya. Kemasukan lam jadi apa? Lam yadrib. Ya. Ingatkan ini. Ini kalau dia alamatnya sukun. Dipahami? Dipahami semua? Jadi wazan aslinya ini yaf'alu yaf'ulu yaf'ilu. Nanti kita mudah-mudahan ada waktu kita belajar sorof nanti. Belajar perubahan isim-isim dan perubahan fi'il-fi'il. Ya. Sudah fahami ini? Sekarang masuk al-hadfu. Nah, yang menghapus. Sekarang kita masuk yang menghapus. Ya. Mas semangat ini. Kalau enggak kita berhenti aja. Kalau semangat. Semangat ya. Wa ammal hadfu. Ya. Dan adapun ya, yang menghapus fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari al mu'talil akhir wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bi tsabatin nun. Nah, ini. Ya, kita sudah mempelajari ya af'al khamsah, sudah tahu kita. Ya, sekarang kita mempelajari fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Ya, fi'il mudhari yang pertama apa? Satu. Ya, atau panahnya gini aja ya. Satu apa? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari apa? Mu'tal akhir. Kita sudah tahu kan, sudah tadi yang sahih akhir. Mu'talil akhir. Ya. Fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Nah, sekarang sekarang ya, yang akhirannya apa tadi? Hah? Alif, waw, ya. Ya. Yang akhirannya apa? Alif, waw, dan ya. Ya. Nah, yang akhirannya alif, waw, dan ya contohnya apa? Yad'u. Yad'u. Ya. Ini tidak bisa diharakati. Karena orang Arab enggak pengen mereka membaca yad'u. Enggak mau mereka membaca itu. Yad'u itu enggak mau. Mereka pasti dihilangkan yad'u. Ya, kenapa? Karena hurufnya ini huruf mu'tal. Mu'talnya apa ya? Penyakit. Ada penyakitnya. Kalau ini sehat hurufnya. Ya. Ya. Kalau ini intinya ada illah tuh, Bang. Koler menyambatnya tuh lagi orang bahasa Banjar. Ya. Orang Banjar tuh koler saking ada penyakitnya tadi. Hah, ya menempel aja. Intinya yad'u. Ya. Tidak disambat, cuma hurufnya ada. Ya kan? Nah, sekarang kemasukan lam. Nah, masukkan lam. Sedangkan harokatnya aja kedida. Gimana caranya? Harokatnya kedida. Harokatnya aja kedida nih. Untuk mengharokati u aja koler buannya. Buan Arab. Sekarang gimana? Yam, yad, yad, yad. Yad, dihapus aja langsung wawunya. Ya. Sekalian aja. Hapus wawunya. Ya. Dipahami? Kenapa? Karena berat orang Arab itu menyambatnya. Ya. Makanya tidak diharokati mereka. Tidak ada antum pernah dengar mereka nyebut yad'u. Ya. Yad'u. Ya. Zuhair yad'u Muhammad. Tidak ada. Pasti Zuhair yad'u Muhammad. Ya. Nah, ketika kemasukan lam, harokatnya jaga lidah, mau diganti sukun? Karena mungkin kan? Ini sudah sukun dulu. Berarti apa? Tinggal dihapus. Jadi apa? Lam yad'u. Sekarang yabqa. Ya, yabqa. Nah. Yabqa. Yad'u ini artinya memanggil, ya, memanggil. Zuhair manggil Muhammad. Yabqani artinya berdiam, ya. Zuhair yabqa fil masjid. Atau Zaid yabqa fil masjid. Zuhair berdiam di masjid karena hujan tadi. Nah, sekarang ini alif bengkok, ya. Alif bengkok, ya. Ini alif namanya, tapi alif apa? Alif bengkok jadi kita. Nah, kedidah harokatnya kan, ketika kemasukan lam, gimana caranya tadi? Dihapus, ya. Jadi lam, lam apa? Yab, yab, ko, ya. Hilang alifnya. Sudah, dipahami? Sekarang yang terakhir apa? Yang ada ya-nya. Yang ada ya-nya. Hah? Yaqdi, Hasan. Ya, yaqdi sekarang. Yang ada ya-nya. Nah, nih, yaqdi. Gimana bedakan antara alif dengan ya? Gimana bedakannya? Hah? Harakat sebelumnya. Lihat, kalau harakat sebelumnya fathah berarti apa? Berarti alif dia nih, alif, tapi alif bengkok. Kalau harakat sebelumnya kasrah berarti apa? Berarti dia nih apa? Ya. Ya. Fahmi? Sekarang gimana menjadikannya? Lam? Lam yak? Yakdi. Ya. Kalau dipanjang yakdi, asalnya yakdi. Yabqa. Yadu'u. Panjang dua rakaat. Sekarang tidak dipanjangkan dua rakaat. Lam yakdi. Ya, difahami? Sekarang yang terakhir, yang kedua, apa? Af'alul khamsah, ya. Af'alul apa? Khamsah. Nah, af'alul khamsah ini dia fi'il-fi'il yang lima, ya. Subhanallah, ya. Ada asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Ada juga apa? Fi'il-fi'il yang lima. Fi'il-fi'il ini kalau isim-isim kata benda yang lima. Kalau fi'il, kata kerja yang lima. InsyaAllah, ya. Huruf ada enggak? Huruf al-khamsah. Enggak ada, ya. Cuma dua ini aja, ya. Isim sama fi'il. Nah, af'al al-khamsah ini apa? Yang dia akhirannya, ya, bersambung dengan waw jama'ah, ya. Kemudian alif isnain dan juga ya mu'annas mukhatabah, ya. Dia kedudukannya yang pertama, ya. Ini jamak dulu atau gimana? Dari tunggal dulu. Hah? Tunggal dulu. Ya. Musanna dulu, ya. Musanna dulu. Yaf'alani. Yaf'alani taf'alani. Ya. Yaf'alani taf'alani. Ya. Satu. Ini dua, ya, dan tiga, apa tiga? Yaf'aluna, terus empat, taf'aluna, terus yang kelima, taf'alina, ingatkan, ya. Nah, kadang-kadang salah juga nih, bilang yaf'alina. Taf'alina, ya, ingatkan cuma ta aja nih. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, ini nanti bisa hafal, ya. Kalau yaf'alani, ya, ini mereka berdua, ya, sedang melakukan. Kalau fi'il ini artinya melakukan, ya, perbuatan. Ini yaf'alani, mereka berdua sedang melakukan, ini dua, ya. Yang alamatnya nih, dua, tanda duanya. Alif tasniyah atau alif isnain, ya. Alif yang menandakan dua domirnya itu. Kemudian ini juga dua. Tapi apa? Ini kalian, ya. Kalian berdua. Fahmi, ya. Yaf'alani apa tadi? Mereka. Mereka, ya. Mereka. Kalau taf'alani kalian, ya, antuma, ya, susah mereka mungkin yang belum tahu antuma, huma, yang penting kalian intinya, mereka dan kalian beda, kan? Mereka ini orang ketiga, ya, belum, tidak ada orang di depan kita, ya. Mereka tadi berdua ngambil layang-layang di sana. Tidak, tidak ada orangnya. Kalau kalian ini depan kita, kalian mau kemana? Kalian apa? Kalian mengerjakan apa? Ada depan kita yang diajak bicara artinya. Nah, kemudian yaf'aluna, yaf'aluna ini untuk mereka tiga lebih ya, jamak. Ya, mereka sedang melakukan. Ya. Kemudian kalau taf'aluna sama nih, tak juga. Berarti apa? Kalian, ya, kalian. Ini mereka. Nah, sekarang yang terakhir ini yang salah satunya saja. Taf'alina ini apa? Anti atau satu orang perempuan melakukan. Satu perempuan PR aja ya, melakukan. Ya. Sekarang kita ulangi. Ya, baca coba. Yaf alani. Taf yaf taf taf hasan ya. Yaf alani apa artinya? Mereka berdua sedang melakukan. Taf'alani apa artinya? Kalian berdua sedang melakukan. Yaf'aluna apa artinya? Mereka ya jamak intinya, lebih dari tiga melakukan. Taf'aluna kalian lebih dari tiga melakukan. Taf'alina kamu ya. Kamu di sini. Kamu perempuan sedang melakukan ya. Nah, sekarang kata dia menghapus. Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Yang dihapus apanya? Nunnya ini dihapus semua nanti. Nih, ini dan ini. Gimana caranya? Lam. Lam coba yaf. Yaf ala terus lam taf ala terus lam yaf alu terus lam taf alu terus lam taf ali. Rami, kenapa anak kasih alif? Hah? Ini udah ada nih, kenapa anak kasih alif? Hah? Ahsan, alif fariqah namanya ini, alif fariqah pembeda. Nanti ada huruf yang akhirannya waw juga, yadu'u. Ya, untuk membedakan waw tunggal dengan waw jamak dikasih alif fariqah. Ya? Dipahami nih? Dipahami? Caranya gimana tadi? Dengan hapus apa? Nunnya dihapus semua nih. Ya, kalau masukkan apa namanya nih penjazem. Sampai di sini mungkin kita selesai sudah. Ya, besok atau minggu depan, insya Allah kita akan mengulang lagi nih. Ya, diulang lagi. Ya, ada alamat harokat, ada alamat huruf. Ya, jadi dia nanti pertemuan yang lain nanti kita akan mengenal i'rab, ada i'rab harokat. Ada i'rab huruf ya. Sukun harokat atau huruf? Hah? Harokat. Hasfu harokat atau huruf? Hah? Harokat atau huruf? Huruf. Sekarang afal khamsah harokat atau huruf? Huruf. Sekarang ismul ladian sharif harokat ke huruf? Harokat. Asmal khamsah harokat musanna jamu taksir jamu musanna salim harokat ke huruf? Huruf ya kan? Kalau nih harokat ya, kasrah isim mufrad jamak taksir munsharif, dua-duanya jamak salim, semuanya apa berubah harokatnya ya. Gini nih disampaikan ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah?